Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita membahas hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu terkhusus pada bagian awal dari hadis tersebut, di mana ketika Rasulullah SAW pada suatu waktu pernah memberikan wejangan yang begitu mengena di hati para sahabat, kemudian mereka merasa ini adalah suatu nasihat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun meminta wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan perkara takwa, ini yang pertama. Kemudian beliau merinci setelahnya yaitu di antara perkara takwa adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, ini yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu dengan membacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menyadari pentingnya perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini beliau sedang dimintai wasiat, ya. Bukan sekedar memberikan nasihat dan petuah, ya. Yang apabila itu hanya sekedar nasihat dan petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja itu adalah sesuatu yang penting, ya, tidak bisa dikesampingkan. Namun di sini lebih ditekankan lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan wasiat. Diminta oleh para sahabat untuk memberikan wasiat. Di mana kita tahu wasiat, ya, bagi seorang yang akan berpisah itu tidak lain yang diwasiatkan biasanya adalah perkara-perkara yang penting. Ya, bukan perkara-perkara yang remeh, tapi perkara-perkara yang dianggap penting dan perlu untuk diperhatikan. Ya. Maka apa yang disebutkan di sini, ya, di antaranya ketakwaan kepada Allah dan juga sikap mendengar dan taat kepada penguasa, dan juga yang akan disebutkan setelahnya yaitu luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan juga menghindari kebidahan, ini semuanya adalah perkara-perkara yang sangat penting, merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan juga kepada kita generasi yang datang setelah beliau dan setelah para sahabat, untuk walaupun pada zaman yang jauh dari zamannya mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini masih mengenai asam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Qala al-a'da'ul an yuriduna an yudhiful muslimin. Musuh-musuh kaum muslimin pada masa sekarang ini, mereka ingin untuk melemahkan kaum muslimin. Wala tabqa lahum wilayatun, dan mereka ingin supaya kaum muslimin tidak memiliki penguasa, supaya negeri-negeri kaum muslimin dalam keadaan kacau, penguasanya jatuh, sehingga kaum muslimin saling pertikai satu sama lainnya. Ini yang terjadi apabila penguasa telah jatuh di negeri-negeri kaum muslimin, dan inilah yang diinginkan oleh para musuh-musuh umat Islam, dan ini yang kita saksikan di berbagai negeri kaum muslimin. Kita jarang melihat kekacauan yang begitu merata atau begitu meluas di negeri-negeri orang-orang kafir, di negeri-negerinya musuh-musuh Islam, kekacauan yang sampai kepada taraf penggulingan kepemerintahan oleh masyarakat jarang terjadi, walaupun mungkin ada, namun di negeri-negeri kaum muslimin sering terjadi yang seperti ini. Tidak lain ini adalah perbuatan dari musuh-musuh Islam yang mereka berusaha untuk merenggangkan hubungan antara rakyat di negeri-negeri kaum muslimin dengan penguasanya, yang pada akhirnya yang mereka inginkan adalah kekacauan yang terjadi di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Qala wala yabqa samun wala ta'ah, dan mereka juga ingin supaya sikap mendengar dan taat itu tidak tersisa di negeri-negeri kaum muslimin. Qala wa innama yu'tuna an-nasa al-hurriyah bima yuriduna min asy-syururi wasy-syahawati wa an yanhalla al-amru. Akan tetapi yang mereka inginkan yaitu mereka memberikan kepada manusia kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan dari perkara-perkara kejelekan dan perkara-perkara syahwat, dan supaya urusan kaum muslimin itu yaitu menjadi bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Ini yang diinginkan oleh mereka, musuh-musuh kaum muslimin. Qala fal islamu la yasluhu illa bi jama'ah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, ada tasalsul yaitu mata rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya, yang menunjukkan bahwasanya sikap as-sam'u wa ta'ah adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Fal islamu la yasluhu illa bi jama'ah. Islam tidak akan baik kecuali ketika adanya jamaah, ketika adanya persatuan di bawah penguasa kaum muslimin. Wal jama'atu la taqumu illa bil wilayah. Dan yang namanya persatuan kaum muslimin tidak akan tegak kecuali dengan adanya kekuasaan. Wal wilayatu la taqumu illa bis sam'i wa tha'ah. Dan kekuasaan tadi tidak akan tegak kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat, yaitu dari rakyat kepada penguasanya. Nah, ini mata rantai yang menunjukkan betapa pentingnya as-sam' wa tha'ah, sikap mendengar dan taat dalam agama Islam ini. Yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apabila rakyat tidak memiliki sikap as-sam wa ta'ah kepada penguasanya, maka tidak akan ada kekuasaan, ya, akan tercerai-berai kaum muslimin tersebut. Maka apa? Tidak akan ada kekuasaan, dan ketika tidak ada kekuasaan, tidak ada jamaah, tidak ada persatuan kaum muslimin, ya. Dan ketika tidak ada persatuan kaum muslimin, maka agama Islam ini akan sulit untuk tegak, sulit untuk dilakukan dan diamalkan amalan-amalan yang ada padanya dengan sebaik-baiknya ketika tidak ada jamaah, persatuan kaum muslimin. Yang ada adalah kekacauan, ya. Bagaimana bisa diadakan misalnya sholat 5 waktu berjamaah? Bagaimana bisa diadakan sholat Jumat? Bagaimana bisa diadakan yaitu sholat Idul Fitr atau yaitu ibadah udhiyah, penyembelihan, ya, atau sholat Idul Adha? Bagaimana bisa diadakan haji, ya? Akan sangat sulit ketika tidak ada persatuan kaum muslimin, ketika keadaannya di mana kaum muslimin bercerai-berai dalam suatu negeri, ya, saling bertikai satu sama lainnya, maka Islam akan sulit untuk betul-betul diamalkan dengan sebaik-baiknya. Maka perhatikan pentingnya sikap as-sam'u wa ta'ah, ya. Ini harus ditanamkan dalam diri-diri kita, dan kita tanamkan pula kepada orang-orang yang di sekitar kita sikap as-sam'u wa ta'ah ini sangat penting, ya. Musuh-musuh Islam berusaha untuk mengikis prinsip as-sam'u wa ta'ah dari kaum muslimin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tadi merenggangkan hubungan antara rakyat dengan penguasanya. Kemudian nanti ketika sudah renggang hubungan, ya, dicari perkara-perkara yang bisa memantik kemarahan rakyat di negeri kaum muslimin kepada penguasanya. Terjadilah kekacauan setelahnya. Nah, ini tasalsul tadi, mata rantai, ya, yang diinginkan oleh musuh-musuh kaum muslimin untuk menghancurkan negeri-negeri Islam, dan ini sudah banyak terjadi. Qala la budda min hadza, maka haruslah ada yang seperti ini, yaitu as-sam'u wa ta'ah, ya, supaya tegak kekuasaan penguasa di negeri kaum muslimin, dan ketika ada penguasa, maka kaum muslimin akan bersatu dan dengannya akan baik kehidupan beragama di negeri tersebut. Penegakan syariat Islam atau penegakan amalan-amalan, ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam di negeri tersebut akan baik. Qala fal a'da'u yuriduna an la yabqa lil muslimina jama'atun wala imamatun hatta yashulu inqiyaduhum lil a'da. Maka musuh-musuh kaum muslimin itu menginginkan supaya kaum muslimin itu tidak lagi memiliki persatuan, tidak lagi memiliki pemimpin, supaya mudah untuk ditundukkan oleh para musuh, ya. Apalagi ketika melihat misalnya suatu negeri kaum muslimin sudah mulai maju, ya. Ya, ini harus waspada, ya. Akan ada makar-makar dari para musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan, ya, penguasa di negeri tersebut, termasuk di negeri sunnah, ya, negeri Saudi Arabia. Maka banyak makar dari musuh-musuh Islam yang ingin menjatuhkan kekuasaan di sana, ya. Namun walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga negeri tersebut, negeri yang penuh dengan barokah tadi, dan menjaga penguasanya masih di atas sunnah, ya, masih berkuasa dan masih mempergunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Walhamdulillah, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula di negeri kita. Walhamdulillah tidak terjadi kekacauan yang begitu merata. Walaupun ada sedikit konflik di sana sini dikarenakan provokasi, dikarenakan ketidakpuasan dari rakyat kepada penguasa, apalagi sudah memang ada provokasi sebelumnya. Tapi walhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makar-makar tersebut tidak kemudian menjadikan negeri kita sebagai negeri yang kacau, negeri yang berkecamuk padanya perang di antara kaum muslimin. Walhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita terus-menerus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita tadi, kenikmatan tadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri kita terus-menerus dalam keadaan aman dan tidak terjatuh ke dalam makarnya orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, was-sam'u wat-tha'atu wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan sikap mendengar dan taat walaupun yang menguasai kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Ya. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, yakni waliyal amra atau waliyul amri yuta'u limansibihi wa limakanatihi. Yaitu yang dimaksudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang penguasa itu dia taati, kenapa? Karena dia memiliki jabatan, memiliki posisi. Qala wa la yunzaru ila syakhsihi wa hay'atihi, dan tidak dilihat kepada kepribadiannya ataupun kepada penampilannya, penampakannya. Qala wa innama yunzaru ila mansabihi al'azim alladhi yatawallahu, akan tetapi dilihat kepada jabatannya yang agung yang dia emban, bahwasanya dia adalah seorang penguasa. Seperti apapun tampangnya, seperti apapun penampilannya, ya, tetap harus ditaati karena dia memiliki jabatan tersebut yaitu sebagai penguasa. Qala la yunzur ila ubuhatihi, ya, atau ubuhatihi wa ila jamalihi, tidak dilihat kepada kemuliaannya, ya, kewibawaannya ataupun kepada ketampanannya, ya, bagusnya atau eloknya rupanya. Itu walaupun rupanya tidak elok, tidak bagus, tidak enak dilihat, walaupun dia adalah seorang yang cacat, katakan, ya, yang dalam hadis yang lainnya disebutkan, oh in kana abdun habasyi mujadda'ul atraf, walaupun pemimpin itu adalah budak dari Habasyah, yang biasanya orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, itu berkulit gelap, ya, mujadda'ul atraf, yang cacat, terpotong kupingnya atau terpotong hidungnya, ya, walaupun buruk rupanya, ya, cacat, tetap harus ditaati. Nah, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan, kana ra'suhu zabib, walaupun seakan-akan kepalanya itu seperti kismis, ya, artinya keriput, buruk rupa, nah, tetap harus ditaati. Nah, jadi bukan ditaati karena dia adalah seorang yang tampan, elok. Kalau enggak tampan, enggak elok, enggak berwibawa, ya, tidak perlu ditaati. Bukan seperti itu, ya. Ditaatinya seorang penguasa karena dia adalah penguasa. Dia yang memegang jabatan tersebut, dia yang memegang posisi tersebut, ya sudah. Ya, secara syar'i berarti dia harus ditaati seperti apapun keadaan dirinya. Nah, qala hadza min babil hasi wat ta'kid. Ini adalah dalam rangka untuk menghasung dan mempertegas. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwa sampai pun penguasa itu dalam keadaan yang paling buruk, bahwasanya dia adalah seorang hamba sahaya, ya, yang juga tadi disebutkan adalah hamba sahaya yang cacat dari Habasyah, ya, artinya hamba sahaya yang paling murah harganya, paling hina sebetulnya, ya. Kalau sudah keadaannya seperti ini, ya, seorang budak itu kan diperjualbelikan, tidak ada yang mau beli budak yang seperti ini, ya, hitam, legam, kemudian juga cacat, siapa yang mau beli? Sangat murah. Tapi kalau dia jadi pemimpin, taati, ya. Walaupun tampilannya, ya, sangat tidak enak untuk dipandang, ya. Karena bukan masalah penampilan yang dipandang di dalam syariat Islam ini, tapi apa? Tapi jabatannya atau posisinya sebagai penguasa atau pemimpin. Qala falaisatil mas'alatu mas'alata manzarin au ubhatin. Naam, au ubhatin. Maka masalahnya bukan permasalahan penampilan ataupun kewibawaan, kemuliaan, bukan masalah itu. Qala al mas'alatu mas'alatu mansabin wa maqamin. Permasalahannya adalah mengenai jabatan dan juga posisi. Selama jabatannya dan posisinya adalah sebagai penguasa, maka harus ditaati. 6. Qala fala yuta'u li ajli raghbatihi huwa au manfaatihi huwa. Maka tidaklah pemimpin itu ditaati karena keinginannya, ya, keinginan orang yang berposisi sebagai rakyat tadi, atau karena kemanfaatannya sendiri, kemanfaatannya pribadi, ya. Artinya kalau ketetapan penguasa itu bermanfaat baginya, ya, mendengar dan taat, ya, dijalankan dengan sepenuh hati, dengan lapang dada. Tapi kalau kebijakan dari pemerintah ternyata bertentangan dengan keinginannya, ya, diprotes, ditinggalkan, digunjingkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, ya, tidak seperti itu, ya. Tetapi apa? Qala wa innama yuta'u limanfaatil muslimin. Akan tetapi penguasa kaum muslimin itu ditaati untuk kemanfaatan kaum muslimin, ya, supaya terjaga wibawanya di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga tercipta persatuan, ya, dan dengannya kan baik keadaan kaum muslimin dalam hal agamanya. Qala wa maslahatul muslimin, dan ditaati karena kemaslahatan kaum muslimin, ya. Jadi walaupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bertentangan dengan kemanfaatan pribadi diri-diri kita, tetap kita harus mentaatinya demi kemanfaatan yang lebih besar, kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan kaum muslimin secara keumuman. Karena insyaallah seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bukan ditetapkan asal-asalan, ya. Namun apa? Sudah melewati proses yang panjang, pertimbangan yang panjang, ya. Dan mereka juga memiliki orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Naam. Maka biznillah semua yang ditetapkan adalah, ya, melalui proses-proses pertimbangan yang begitu panjang. Proses-proses pertimbangan yang begitu panjang, bukan asal-asalannya. Walaupun mungkinlah ada, ya, kebijakan yang lainnya yang lebih pas, lebih pantas, ya, lebih bermanfaat, lebih bermaslahat, mungkin saja ada. Namun bukan berarti yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, tidak bermanfaat dan tidak membawa kepada kemaslahatan kaum muslimin. Tetap membawa kemaslahatan kepada kaum muslimin bi'idzillahi ta'ala. Walaupun tidak membawa kemaslahatan kepada kaum muslimin, tetap harus kita mendengar dan taat dan melaksanakan kebijakan tersebut, peraturan tersebut, selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, walaupun tidak membawa kemanfaatan kepada kaum muslimin. Kita yakin ini tidak membawa kemanfaatan sama sekali. Ini membawa kemadharatan bagi kaum muslimin. Ekonomi akan jatuh misalnya. Kita yakin karena kita memiliki ilmunya. Jangan yakin asal yakin saja karena membaca media massa, karena membaca provokasi, karena membaca yaitu ulasan-ulasan dari orang yang tidak dikenal siapa, kemudian kita yakin ini pasti ekonomi jatuh karena peraturan ini, karena kebijakan ini, ya. Bukan seperti itu, karena kita benar-benar tahu dengan sumber yang betul-betul bisa dipercaya, dengan ilmu yang kita dapatkan dengan dari sumber-sumber yang benar, ya. Katakanlah ini tidak bermanfaat kepada bagi kaum muslimin, justru membawa kepada kemadharatan, tetap harus dijalankan, tetap harus ditaati, ya. Namun percayalah bahwasanya para penguasa, nah, mereka memiliki orang-orang dekat yang ahli dalam bidang yang masing-masing, ya, yang tentu lebih ahli daripada diri kita, lebih pintar daripada diri kita, ya, sehingga dimunculkan ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan yang insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Qala fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ini potongan hadis setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sesungguhnya seorang yang hidup sepeninggalku, seseorang yang akan hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza khabarun ma'nahu at-tahdzir. Ini adalah suatu kabar berita dari Rasulullah, namun maknanya adalah peringatan, yaitu hati-hati dari perselisihan yang akan terjadi, ya. Kalian akan menghadapi masa-masa yang penuh dengan perselisihan, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Qala fa inna man talat hayatuhu fa sayara ikhtilafan. Karena orang yang panjang umurnya, yaitu di antara para sahabat, akan melihat perselisihan tersebut. Hadza fi asri sahabah. Ini keadaannya pada zaman para sahabat, ketika para sahabat masih hidup, ya. Ketika di antara mereka ada yang panjang umurnya, ya, sehingga setelah meninggal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup untuk waktu yang lama, mereka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Pada zaman siapa? Sahabat, dalam keadaan para sahabat di mana mereka adalah para ulama, ya, masih hidup. Ini sudah terjadi perselisihan padahal masih ada rujukan para ulama yang kibar, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Qala fa kaifa ba'da tatawul zaman? Atau ba'da tatawul zaman. Maka bagaimana keadaannya setelah lewatnya masa yang begitu panjang, ya. Yaitu pada masa sekarang ini dan juga pada masa-masa yang akan datang ataupun pada masa yang lalu sebelum atau setelah zamannya para sahabat, ketika para sahabat sudah meninggal. Tentu saja apa? Keadaannya akan lebih parah lagi, yaitu akan semakin banyak perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Qala fa innahu yaktharu al-ikhtilaf wal-firq wal-ahzab. Maka sungguh akan semakin banyak perselisihan dan akan semakin banyak kelompok-kelompok dan juga golongan-golongan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sepeninggalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Qala fal wajibu inda dhalika at-tamassuku bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib ketika terjadinya hal tersebut, yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal ismatu minal ikhtilaf, maka perlindungan dari perselisihan. Wal ismatu minal khatari, dan perselisihan dari bahaya yang akan terjadi dengan adanya perselisihan tadi, huwa tamassuku bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala walau kallafaka hadza samanan bahidan fasbir, walaupun untuk melakukan hal tadi yaitu bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengambil darimu harga yang banyak, harga yang begitu mahal, yaitu akan banyak pengorbanan yang engkau lakukan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbir, maka bersabarlah, tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berpegang teguh dengan sunnah adalah perlindungan dari al-ikhtilaf, perselisihan yang ada, ya. Karena perselisihan tersebut bukan hanya sekedar perselisihan. Perselisihan ada yang kemudian berada di atas al-haq, ada yang di atas al-batil, ya. Dan banyak yang di atas al-batil. Ketika bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak manusia yang menyelisihi, ya, inilah yang akan membawa kepada keselamatan di akhirat nanti. Walaupun banyak orang yang tidak ridho, ya, tetap kita harus bersabar. Naam. Qala wal muradu bi sunnati tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan lafaz sunnati, yaitu sunnahku, adalah tariqatuhu, jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang beliau tempuh dalam menjalankan agama. Qala wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, ini lanjutan dari hadis. Dan juga berpegang teguhlah dengan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang terbimbing, ya, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wal khulafa ar-rasyidun humul, dan yang dimaksud dengan al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang terbimbing, yaitu para khalifah yang empat, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, ya. Abu Bakar dan Umar, Utsman serta Ali. Qala haula'i humul khulafa'ur rasyidun. Mereka itulah para al-khulafa'ur rasyidun, khalifah-khalifah yang terbimbing. Li'anna 'amalahum tawtidun li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitun laha. Karena amalan mereka, yaitu apa yang mereka lakukan dalam mengamalkan syariat Islam, sunnahnya mereka, itu adalah memperkuat sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bertentangan dengan sunnahnya Rasul. Apa-apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, di mana mereka adalah para sahabat yang paling alim di antara para sahabat yang lainnya, ya, maka mereka tentu akan mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah mengapa kita harus berpegang dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, karena sunnah mereka adalah memperkuat sunnahnya Rasul, qala wa tasfidun laha, dan memperkokoh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qawluhu, dan sabda beliau, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham. Qala hadza min shiddatil hirs, ini dikarenakan keinginan, tekad yang begitu kuat, ya. Penyerupaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini menggambarkan tekad yang begitu kuat untuk berpegang teguh dengan sunnah. Yaitu digambarkan atau diperumpamakan seperti seorang yang, ya, harus berpegang dengan tali, sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, gigitlah tali tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Ya. Artinya bersemangatlah dan bertekadlah untuk betul-betul memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Qala syabbahal waqi'u atau syabbahal waqi'a fil fitani kal waqi'i fil lujjati. Beliau mempermisalkan, menyamakan antara seorang yang terjebak di dalam fitnah-fitnah, ya, seperti seorang yang terjebak di gelombang air pasang, itu di tengah-tengah lautan. Disamakan keadaannya atau dipermisalkan keadaannya dengan seorang yang berada di tengah-tengah lautan ketika gelombang betul-betul, ya, pasang, terjadi angin yang kencang dan ombak sangat tinggi. Qala la yanju minha illa bihablin ya'tasimu bih. Yang dia tidak akan selamat darinya, dari gelombang pasang tersebut, ya, kecuali dengan tali yang dia bisa berpegang dengannya. Qala wa yumsikul habla, dan dia bisa memegang tali tersebut. Falau annal habla infalata minhu ghariqa. Kalau saja seandainya tali tersebut terlepas, niscaya dia akan tenggelam. Ya, ini perumpamaan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya seperti ini. Menggigit dengan gigi geraham, apa maksudnya? Diumpamakan seperti seorang yang berada di tengah-tengah lautan dalam keadaan ombak itu betul-betul tinggi, ya. Sedang berkecamuk ombak di tengah-tengah lautan. Ada seorang di tengah lautan tersebut, dia ingin selamat dalam keadaan yang begitu genting tersebut, ya. Maka dia akan berpegang dengan tali yang bisa dia pegang untuk menyelamatkan dirinya. Yang apabila dia melepas tali tersebut, niscaya dia akan tenggelam ketika terlepas genggamannya dari tali tadi. Qala fa huwa min hirsihi 'ala al-habli ya'dhu 'alayhi bi adrasihi. Dia karena semangatnya untuk berpegang dengan tali tersebut, sampai-sampai dia merasa perlu untuk menggigitnya dengan gigi-gigi gerahamnya. La yaktafi bi imsakihi bi yadayhi. Dia tidak mencukupkan dengan memegangnya dengan dua tangannya, ya. Bal ya'addu 'alayhi bi adrasihi. Bahkan menggigit tali tersebut dengan gigi-gigi gerahamnya supaya lebih kuat. Tangannya megang, ya, masih giginya menggigit dengan gigi geraham lagi, ya. Di mana gigi geraham adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit, yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya tidak akan lepas gigi geraham tersebut, atau tidak akan lepas sesuatu yang digigit oleh gigi geraham dengan kuat kecuali dengan lepasnya gigi geraham tadi. Kalau gigi gerahamnya lepas, baru sesuatu yang digigit itu akan lepas, ya. Nah, qala hadza min shiddatil khatar. Ini dikarenakan bahaya yang begitu besar yang mengancam jiwanya. Wasyaddatil hirs 'alan najah, dan juga dikarenakan begitu besarnya keinginannya untuk selamat dari mara bahaya yang menimpanya. Ini perumpamaan bagi seorang yang berada di tengah-tengah berkecamuknya fitnah dan ikhtilaf, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, seperti seorang yang berada di tengah lautan yang ingin mencari pegangan, dan dia tidak hanya berpegang dengan tangannya namun dengan gigi gerahamnya. Maka hendaknya itulah yang kita amalkan di masa yang kita hadapi sekarang ini. Kita melihat begitu banyak perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, hendaknya kita berpegang dengan sunnah, dengan kokoh, ya, dengan pegangan yang kuat. Jangan sampai kita lepaskan sunnah tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.